نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita melanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau. Qala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bis sirat ya'khudhus siratu man syaa Allah wa yujawwizu man syaa Allah wa yusqitu fi jahannam man syaa Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka beriman dengan as-sirat yang ia akan mengambil siapa yang Allah kehendaki, akan melewatinya siapa yang Allah kehendaki, dan akan jatuh ke dalam jahannam siapa yang Allah kehendaki. Dan mereka nanti akan memiliki cahaya-cahaya yang terangnya cahaya tadi tergantung dari keimanan mereka. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan apa yang disebutkan oleh penulis di atas, mimma yajri fi yaumil qiyamah al-murur 'ala as-sirat kama marra dhikru. Di antara yang akan terjadi nanti di hari kiamat, al-murur 'ala as-sirat, yakni melewati as-sirat sebagaimana telah lewat penyebutannya. Ini disinggung pada pembahasan sebelumnya tentang as-sirat. Ini dalam pembahasan syafaat. As-sirat fi al-lughah, as-sirat sendiri dari sisi bahasa Arab huwa at-tariq, maknanya adalah at-tariq, jalan. Wal muradu bihi huna al-jisr al-madrub ala matni jahannam. Dan yang dimaksud dengan sirat di sini, sirat yang ada di hari kiamat yang akan dilewati adalah sebuah jembatan yang diletakkan di atas punggung neraka jahannam. Di atas neraka jahannam. Wa huwa daqiqun jiddan. Sifatnya sirat ini sangat tipis. Adaqqu minasy-sya'r wa haddu minas-sayf. Lebih tipis dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Dalam sebuah riwayat sebutkan tipisnya itu seperti rambut yang dibelah tujuh. Wa harru minal jamr. Lebih panas dari bara api. Karena ia diletakkan di atas neraka. Neraka sangat panas. Bahkan pada permukaannya saja azab yang paling ringan sebagaimana telah lalu, di permukaan neraka yang paling atas itu seorang dipakaikan sendal dari neraka sampai mendidih otaknya. Yamurul khalaiq alaihi ala qadri a'malihim. Di mana setiap seluruh makhluk baik dari kalangan manusia maupun jinnya, mereka semua akan melewati di atasnya, akan meniti di atas as-sirat tersebut. Ia mana ketika mereka melewatinya itu akan tergantung dari amalan-amalan mereka. Tajribihim a'maluhum. Yang akan menyeberangkan mereka adalah amalan-amalan mereka. Faman naja faqad aflah. Waman lam yanju halak. Barang siapa yang selamat bisa melewatinya sampai ke seberang, maka ia adalah seorang yang beruntung. Dan barang siapa tidak bisa selamat, tidak mampu menyeberanginya, maka dia adalah seorang yang binasa. Wa mururun nasi alaihi ala qadri a'malihim. Dan mereka ketika melewati di atasnya ini tergantung dari amalan-amalan mereka. Ini keadaan manusia ketika melewati sirat tadi bermacam-macam. Ini semua tergantung dari amalan mereka. Wa minhum, di antara mereka, man yamurru, fa minhum man yamurru kalamhil basar. Di antara mereka ada yang melewatinya dengan sekejap mata, dengan satu kedipan mata ia melewatinya. Faminhum man yamurru kalbarkhil khatif. Di antara mereka ada pula yang lewat dengan cepat seperti kilatan petir. Yang ini cepat tapi lebih cepat yang sebelumnya. Faminhum man yamurru kalamhi. Faminhum man yamurru karih. Di antara mereka ada pula yang lewat, mampu melewatinya seperti angin, cepat seperti angin. Waminhum man yamurru kaajawidil khail. Di antara mereka ada yang lewat seperti kuda yang terlatih, kuda pacu yang terlatih, yang cepat. Wa minhum man yamurru karikab karukabil ibil. Di antara mereka ada pula yang lewat seperti penunggang unta. Yani yang disebutkan setelahnya ini lebih lambat dari yang sebelumnya. Wa minhum man ya'du 'adwan 'ala qadamayhi. Di antara mereka ada pula yang melewatinya seperti seorang yang berlari dengan kakinya. Wa minhum man yamshi mashyan. Ada pula di antara mereka yang melewatinya seperti seorang yang berjalan kaki. Wa minhum man yazhafu zahfan. Dan ada pula di antara mereka yang melewatinya dengan sambil merangkak sangat lambat. Demikian juga bahkan ada yang melewatinya ala batnihi, di atas perutnya, yakni merayap sangat lambat. Wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam. Dan di antara mereka ada yang kemudian disambar dan dilemparkan ke jahannam. Dikarenakan di atas sirat tersebut itu ada kalalib, pengait-pengait, cakar-cakar yang akan menyambar siapa yang lewat di atasnya dari siapa yang Allah kehendaki, dan kemudian dilemparkan ke jahannam yang ada di bawahnya. Wa hadza madhkurun fil Qur'anil Karim wa fis sunnah nabawiyah. Dan hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi. Qala ta'ala, adapun dalam Al-Qur'an di antaranya firman Allah taala dalam surat Maryam ayat 68 sampai 71. Allah taala berfirman, fa rabbika lanahsyurannahum wasyaitan thumma lanuhsirannahum haula jahannam majthiya thumma lanuhdirannahum haula jahannam majthiya. Dan demi Rabbmu, sungguh akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan wasyayatin, lanahsyurannahum wasyayatin, dan syaitan-syaitan, dan kemudian akan kami hadirkan mereka di sekeliling jahannam dalam keadaan berlutut. Ila qawlihi, sampai firman Allah taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti kalian akan melewatinya, akan datang kepadanya. Dan yang demikian adalah ketetapan yang wajib dari Rabbmu, yakni jahannam, yakni akan mendatanginya, yakni datang kepada jahannam. Illa wariduha, melainkan kalian akan datang kepadanya. Ini dalil tentang as-sirat dalam Al-Quran. Di dalam ayatnya disebutkan setiap kalian, ini setiap manusia, pasti akan datang kepadanya, yakni ke jahannam. Yang dimaksud di sini datang kepada jahannam, yakni wa hadza al-wurud huwa al-murur 'ala as-sirat. Yang dimaksud dengan datang di sini adalah lewat di atas sirat. Ya, seolah-olah ia datang masuk ke dalam jahannam, tapi pada hakikatnya adalah melewati di atasnya. Sebagian darinya, sebagaimana disebutkan tadi, ada yang melewatinya saja, sebagian darinya ada yang memang datang, yakni masuk ke dalam jahannam, dimasukkan ke dalam jahannam. Fahadha huwa al-wurud al-madhkur fil Qur'an. Ini makna dari al-wurud, yakni kedatangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wal khitab lil mu'minin wa ghairihim. Yang diajak bicara dalam ayat ini, dan tidaklah dari kalian illa wariduha, kecuali akan datang kepadanya. Yang diajak bicara di sini dengan menyebutkan kalian adalah kaum mukminin dan yang selain mereka. Yang akan melewati syarat tadi adalah orang-orang beriman dan yang selain mereka dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah dari kalian kecuali akan mendatanginya. Yamurru alaihi almu'minun wal kuffar wal munafiqun wa kullul khalq, akan melewatinya setiap orang beriman, demikian juga orang-orang kafir, orang-orang munafik, setiap makhluk termasuk juga dari bangsa jin. Yamurruna ala hadha as-sirat, yang akan melewati sirat ini. Faman najat minhu dakhalal jannah, barang siapa selamat darinya akan masuk dalam jannah, dikarenakan seberangnya adalah jannah. Apabila ia berhasil melewati jembatan ini, maka ia akan selamat dan masuk ke dalam jannah. Wa man saqata halak, barang siapa terjatuh darinya, maka inilah orang-orang binasa dan ia jatuh ke dalam jahannam. Allah Ta'ala berfirman, summa nunajji alladzina taqaw, dan kami pun akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wala yunajji illa taqwa, tidak ada yang menyelamatkan kecuali ketakwaan. Ia akan menyelamatkan seseorang nanti di atas as-sirat, keadaan yang sungguh mengerikan. Bagaimana tidak seorang akan melewati jembatan yang kalau kita hadapkan dengan keadaan di dunia, itu bukanlah jembatan, bukan sesuatu yang untuk dilewati dengan sifat-sifat yang demikian. Di bawahnya setiap orang bisa memandang bagaimana kengerian dari azab, dari panasnya neraka jahannam. Maka sungguh mengerikan keadaan waktu itu. Dan para anbiya ketika mereka yang melewati terlebih dahulu, mereka yang akan melewatinya lebih dahulu, kemudian mereka di ujung jembatan tadi, di ujung sirat, mereka pun berdoa kepada Allah. Dengan syafaat mereka, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Menunjukkan keadaan yang mengerikan, peristiwa yang sungguh mencekam bagi setiap orang. Dan tidak ada yang akan menyelamatkannya illa taqwa, kecuali taqwa. La yunajji quwwatul badan, yang menyelamatkan bukanlah kuatnya badan seseorang. Wala kasratul mal walal jah, tidak pula banyaknya harta, tidak pula kedudukannya, yang mungkin ketika di dunia semua hal itu akan bermanfaat baginya. Ketika dalam masa-masa bencana atau yang semisalnya, mungkin dari kekuatan badan fisik seseorang akan membantunya melewati perkara tersebut. Hartanya bisa ia gunakan untuk mempermudah dirinya. Demikian pula kedudukannya, sehingga ia bisa mendapatkan bantuan yang prioritas. Tapi ketika di akhirat, semua hal itu tidaklah berguna. Ma yunajji illa taqwallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang akan menyelamatkan kecuali takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amal salehnya. Hadza nassul Qur'an al-Karim, ini adalah nas dari Al-Quran Al-Karim. وجاءت في السنة أحاديث في أهوال القيامة. Demikian juga datang dalam sunnah hadis-hadis yang menyebutkan tentang keadaan-keadaan hari kiamat. Wa minha, diantaranya al-murur ala sirat, yani ketika melewati sirat. Falabudda min al-iman bis-sirat wal-murur alaih. Oleh karena itu wajib untuk beriman kepada sirat dan melewati di atasnya. Dikarenakan telah disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, wala yakfi al-imanu bidzalik bal la budda min al-amal. Bahkan tidak cukup dengan hanya beriman setelah apa yang disebutkan tadi, yakni harus dengan takwa. Sehingga la budda minal amal, haruslah disertai dengan amal saleh. Ia menyiapkan dirinya untuk melewati sirat tersebut yang sebagaimana digambarkan berbagai macam orang ketika melewati sirat tersebut, ada yang sangat cepatnya, bahkan hanya dengan sekejap sekedip mata. Kemudian yang setelahnya ini secepat kilat yang menyambar, kemudian setelahnya secepat angin, secepat kuda yang berlari kencang, secepat seorang yang mengendarai kendaraan unta, dan seterusnya, menunjukkan keadaan mereka yang berbeda-beda dalam melewati sirat tersebut, yang mana ini semua tergantung dari amalannya. Demikian juga tergantung secepat apa ketika mereka dipanggil, diajak, diseru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, maka secepat itulah ia akan melewati sirat tersebut. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. فيستعد الإنسان للمرور عليه بالتقوى وهي العمل الصالح. Sehingga setiap insan selayaknya mereka mempersiapkan diri untuk melewati sirat tersebut dengan taqwa, وهي العمل الصالح, yaitu dengan beramal saleh. قوله, adapun ucapan penulis, ya'khudhu as-sirat man syaa Allah wa yujawwizu man syaa Allah. Yang akan disambar pada sirat tersebut orang-orang yang Allah kehendaki, dan akan melewatinya orang-orang yang Allah kehendaki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, thumma tunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim padanya dalam keadaan berlutut. Lianna sirat alaihi kalalib tukhtifu man umirat bi khatfih. Dikarenakan di atas sirat tadi padanya terdapat kalalib, pengait-pengait, cakar-cakar yang akan menyambar siapa yang diperintahkan untuk ia menyambarnya. Cakar-cakar, pengait-pengait yang bukan secara kebetulan akan menyambar, tapi adalah mereka yang telah Allah kehendaki, Allah takdirkan untuk ia tidak selamat dari sirat tersebut, sehingga ia pun disambar oleh pengait-pengait tadi dan kemudian dilemparkan ke jahannam wal'iyadzu billah. Dan disebutkan ada sebuah riwayat mengatakan innaha tusbiku bainan nasiyah wal qadam, ia akan disambar pada ubun-ubunnya dan kakinya, telapak kakinya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yakni dalam tafsir firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman, fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, dan mereka pun diambil ubun-ubun dan kaki-kaki mereka, yakni akan dikumpulkan ubun-ubunnya dan kakinya dengan rantai di belakang punggungnya. Yakni orang-orang kafir yang disambar dengan pengait-pengait tadi. ويجوز يعني يمر عليه. Dan akan ada orang-orang yang Allah kehendaki untuk lewat, melewati di atasnya, selamat menyeberanginya. Qauluhu, adapun ucapan penulis, walahum anwarun ala qadri imanihim, dan mereka akan memiliki cahaya-cahaya, di mana cahaya-cahaya tadi tergantung keimanan mereka. Fi yaumil qiyamah alul iman yakunu lahum nurun yamshu nabi. Dari kiamat nanti orang-orang beriman mereka akan memiliki cahaya yang membantu mereka, menerangi mereka untuk berjalan. Dikarenakan di hari kiamat itu gelap. Az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Cahaya mereka akan memiliki cahaya ketika mereka berjalan, ada di depan mereka dan di sisi kanan mereka. Ini orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga firman Allah Ta'ala, yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha. Zalika huwal fawzul azim. Pada hari di mana engkau akan melihat orang-orang beriman yang laki-laki maupun perempuan. Mereka akan berjalan dan cahaya mereka ada di depan mereka dan di sisi kanan mereka. Dikatakan pada mereka, bergembiralah kalian hari ini, untuk kalian jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kalian kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ini keadaan orang yang beriman. Dalam kegelapan, kengerian hari kiamat, mereka dimuliakan dengan cahaya yang Allah siapkan untuk mereka. Cahaya tersebut akan mengiringi mereka di depan mereka dan di sisi kanan mereka. Dan sebagaimana disebutkan muallif di atas, ala qadri imanihim, cahaya tersebut tergantung dari keimanan mereka. Semakin kuat, semakin tinggi keimanan seorang, maka akan semakin terang cahaya tersebut. Semakin lemah keimanan seseorang, akan semakin redup cahaya tersebut. Al-munafiqun yu'tawna nuran fil awal, yang akan mendapatkan cahaya tersebut adalah orang-orang beriman dan kaum munafik. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak mendapatkan cahaya tersebut. Orang-orang munafik, mereka diberi cahaya tersebut fil awal, di awal saja. Li'annahum dakhulu fil Islam wa azharul Islam wa yu'amaluna bimithli ma azharu, dikarenakan mereka masuk Islam, mereka menampakkan keislaman sehingga mereka dipergauli secara zahir apa yang ada pada mereka sebagai seorang muslim. Akan tetapi pada hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka berusaha menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Yukhadi'unallah, mereka berusaha menipu Allah. Akan tetapi Allah yang membalas tipuan mereka, terlebih ketika di akhirat. Sikap mereka, main-main mereka, Allah balas ketika di akhirat. Yu'tawna nuran min babil khida', sehingga mereka pun diberi cahaya, tapi hanya sebagai balasan atas tipuan mereka ketika di dunia. Kama annahum khada'u bi islamihim fayu'tawna nuran khida'an lahum, maka sebagaimana ketika mereka di dunia mereka berusaha menipu dengan menunjukkan, menampakkan keislaman mereka, maka demikian pula di akhirat mereka diberikan cahaya tapi hanya sebagai tipuan, balasan atas tipuan mereka, tipu daya mereka. Thumma yantafi'u nuruhum, tapi kemudian cahaya mereka itu akan padam. Wa yabqawna fi dhulmah, sehingga mereka pun akan berada dalam kegelapan. Allah Ta'ala berfirman, yawma yaqulul munafiqun wal munafiqatu lilladzina amanu unzuru, mereka pada hari tersebut, kaum munafik dari kalangan yang laki-laki maupun perempuan, mereka akan berkata kepada orang beriman, tunggulah kami, dikarenakan cahaya mereka telah padam. Mereka pun berada dalam kegelapan. Mereka melihat orang-orang yang beriman di depan mereka berjalan dengan cepat dengan cahaya mereka. Maka orang-orang munafik tadi mengatakan, tunggu kami, yakni intaziru, tunggulah. Li'annahum yamshawna khalfal mu'minin, karena mereka berjalan di belakang kaum mu'minin. Unzuruna yakni intaziruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Tunggulah kami, kata kaum munafik nanti di hari kiamat. Kami akan mengambil cahaya kalian, kami akan ikut kalian minta penerangan dari cahaya kalian. Akan tapi ilarji'u ilarji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka sebagai penghinaan pada mereka, kembalilah kalian. Faltamisu nura, cari sendiri cahaya kalian yang hilang tadi. Faduriba bainahum bisurillah, bisurillahu bab, yang kemudian setelah orang-orang yang munafik tadi mereka berusaha untuk mengejar orang yang beriman untuk minta penerangan dari mereka, maka Allah pun meletakkan di antara mereka dengan orang beriman bisur, dengan sebuah dinding, sebuah pagar, lahu bab, yang memiliki pintu, batinuhu fihi rahmah, pada bagian dalamnya yakni menghadap orang-orang beriman ada padanya rahmat, wa zahiruhu min qibalihi al-azab, dan di baliknya, di punggungnya yang menghadap ke orang-orang munafik, padanya ada azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum, Allah menyebutkan dalam ayat selanjutnya, mereka pun orang-orang munafik tadi menyeru, bukankah kami dulu bersama dengan kalian, yakni ketika di dunia, yakni fid dunia. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrulllah wa gharrakum billahil ghurur. Kata orang beriman, benar demikian, akan tapi kalian telah memfitnah diri-diri kalian sendiri, kalian menipu diri-diri kalian sendiri, kalian menunggu-nunggu, ini menunggu-nunggu keadaan mana yang lebih kuat. Ketika kaum mukminin kuat, mereka pun bersama orang-orang beriman. Ketika orang-orang kafir yang lebih kuat, mereka pun senang dengannya dan bersama dengan orang-orang kafir. Ini keadaan kaum munafik. Mereka tidak jelas keadaannya. Muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ila wa la ilaha ula. Sikapnya tidak memiliki pendirian, tidak kesana, tidak kesana. Berwajah dua, bermuka dua. Wartabtum, kalian adalah orang-orang yang ragu. Wa gharratkumul amani, telah menipu kalian, angan-angan kalian, sampai kemudian datang perintah Allah, yakni kematian kepada kalian. Wa gharrakum billahil ghurur, dan kalian telah tertipu oleh penipu yang sangat ulung, yakni syaitan. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Maka hari ini tidak akan diambil tebusan dari kalian, demikian juga dari orang-orang kafir. Tempat kalian di neraka, dan ia adalah tempat berlindung kalian dan sejelek-jelek tempat kembali. Disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 13-15 tentang keadaan mereka, kaum munafik. Adapun orang-orang beriman, maka Allah beri mereka cahaya bagi mereka yang menerangi langkah-langkah mereka di dalam kegelapan hari kiamat. Fal iman yakunu nuran yaumul qiyamah yasiru bihi sahibuh, sehingga keimanan itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat yang ia akan berjalan dengannya. Bainamal kuffar wal munafiqun fi dhulmah wal iyadu billah la yadruna aina yadhhabun. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka dalam kegelapan kita berlindung kepada Allah sehingga mereka tidak mengetahui kemana harus melangkah, kemana harus pergi. Demikian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dari apa yang disebutkan oleh muallif di atas. Semoga dapat difahami dan diambil manfaatnya. Naktafi lahuna wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sejauh itu para ulama itu memberikan dirinya justru mendoakan kebaikan bagi penguasanya. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau hidup di suatu masa penguasa yang zalim. Beliau dicambuk, beliau dipenjara, dan yang lain-lainnya. Dianiaya penguasa. Sudah merasakan zalimnya penguasa. Tapi beliau